الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab kita Ad-Da'wah Dawa, yaitu penyakit dan obatnya, yang disusun oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, menjawab soal yang diajukan kepada beliau seseorang yang tenggelam dengan penyakit dosa. Dia sudah berusaha dengan segala cara, namun justru semakin menjerumuskan dia ke dalam maksiat tersebut. Dan kemudian beliau jawab yang telah kita baca sebagian kecilnya dari jawaban beliau dalam kitab tersebut. Kemudian Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan, wa katsirun minal juhali i'tamadu ala rahmatillahi wa 'afwihi wa karamihi وضيعوا أمره ونحيه ونسبوا أنه شديد العقاب ونسوا أنه شديد العقاب وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين ومن اعتمد على العفو ما الإصرار فهو كالمعاند. Kebanyakan dari orang-orang yang jahil, mereka hanya menyandarkan kepada rahmatnya Allah, pengampunan Allah dan kemuliaan Allah. Ya, sebagaimana yang telah kita singgung sedikit pada pertemuan yang lalu, mereka hanya melihat dari sisi Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang, Allah mencintai hamba-hambanya dan seterusnya dan seterusnya. Ini sesuatu yang kita tidak pungkiri. Memang Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki rahmat yang sangat luas. Ya, namun kita juga harus menyadari Allah memiliki sifat dari syadidul iqab. Ya, innallaha ta'awanu, disebutkan dalam ayat, ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Ya, sesungguhnya Allah syadid iqabnya, kuat dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga harus dipikirkan, ini juga harus diingat. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman kepada orang-orang mujrimin. Maka siapa yang seseorang menyandarkan pengampunan dari Allah bersamaan dia terus-menerus berbuat dosa dan berbuat maksiat, maka dia itu seperti orang yang mu'anid, seperti orang yang menentang. Bahkan disebutkan oleh ma'ruf, raja'uka li rahmatin man lam tuti'uhu min khudlani wal hamaq. Pengharapan engkau kepada rahmat, ya, kepada zat yang engkau tidak mentaatinya, itulah bagian dari kedunguan dan bagian dari kebodohan. Ya, maksudnya Allah memerintahkan kepada kita untuk patuh dan taat kepadanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk bermaksiat kepadanya. Baik. Nah, ketika seseorang mengharapkan rahmatnya Allah, mengharapkan kasih sayang Allah, mengharapkan cinta dari Allah, akan tetapi bersama dengan itu justru dia bermaksiat kepada Allah dan tidak patuh kepada Allah, maka ini bagian dari, ya, kedunguan dan kebodohan. Seharusnya engkau mengharapkan rahmat dari zat yang maha rahmat ini dengan cara engkau berbuat hal-hal yang dicintai olehnya agar engkau mendapatkan rahmat. Tapi justru ketika engkau mengharapkan rahmat dari zat yang maha rahmat ini, engkau bermaksiat kepadanya. Bukankah ini kebodohan dan kedunguan? Dan tentunya tidak ada kedunguan dan kebodohan dibandingkan ini. Taib. Dan telah sabit hadis di dalam kitab Sahihain. Ya, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Min hadis Usamah bin Zaid. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه fayaduru finnari kama yadurul himaru birahah, fayatifu bihi ahlun nar, fayakulu ya fulan ma asobak, alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana anil munkar, fayakul kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atih, wa anhakum anil munkar wa atih. Disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Usama bin Zaid. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yuja'u, akan didatangkan seorang laki-laki kelak di yaumul qiyamah yang kemudian dia dicampakkan ke dalam neraka, kemudian fatandaliku aktabu batnihi, kemudian terburailah dari isi perutnya yang dia kemudian mengelilingi dari neraka seperti ya seperti keledai yang mengelilingi sesuatu yang mengelilinginya. Kemudian penghuni neraka berkata, ya fulan, wai fulan ma asobak, ya fulan apa yang menimpamu? Bukankah dulunya engkau memerintah kami berbuat perkara yang ma'ruf dan melarang kami berbuat perkara yang mungkar? Kemudian dia berkata, kuntu amurukum bil ma'ruf, dulu aku melarang kalian berbuat, aku memerintah kalian kepada kalian berbuat yang ma'ruf dan aku tidak mendatanginya, dan aku dulu melarang kalian dari perkara yang mungkar, justru aku mendatanginya. Ya, dia mengharapkan rahmat Allah, tapi rahmat Allah yang dia harapkan tersebut dengan cara dia bermaksiat kepadanya. Apa hukuman yang dia dapatkan? Hukuman yang akan dia dapatkan, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, Allah akan azab dia dalam neraka sampai ususnya itu terburai. Dan juga disebutkan di dalam hadis Ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah mengatakan, iyyakum muhaqqaratiz dzunub fa innahunna yajtama'na 'alal rajul hatta yahlakanahu. Hati-hati kalian sekecil apapun daripada dosa. Fa innahunna yajtama'na 'alal rajul. Sesungguhnya dosa-dosa yang kecil-kecil tadi berkumpul pada diri seseorang sehingga itu akan membuat dia celaka. Wa daraba lahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithalan kamithl qaumin nazalu ardal falatin fa hadara sani'ul qaum fa ja'ala ar-rajul yantaliqu fayaju'u bil'ud wa rajul yajibu bil'ud hatta jama'u sawadan wa hajjaju naran fandaju ma qadhafu fiha. Itu ibaratnya seperti seorang laki-laki. Ya, dia mengumpulkan ranting sedikit, kemudian menjadilah banyak. Ya, nah ketika ranting itu sudah menjadi banyak, para hadirin dan hadirat rahimakumullah, ketika apinya terbakar misalnya, maka dia akan semakin membesar. Tapi kalau seandainya misalnya hanya satu saja beranting, ya dia tidak akan memberikan banyak mudarat kepada seseorang. Walaupun itu akan tetap memberikan mudarat dosa kecil. Ya, namun ketika dikumpulkan dengan jumlah yang banyak, maka itu akan mencelakakan dirinya. Ya, terkadang seseorang dia berpikir, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ini kan cuma dosa kecil. Iya, ini kan bukan dosa besar, ini kan bukan bid'ah, ini kan bukan syirik, ini bukan kekufuran. Ya, dosa kecil itu bisa diampunkan oleh Allah antara waktu sholat dengan sholat yang lainnya, menunggu dari Jumat ke Jumat yang lainnya, menunggu dari sholat id kepada id yang lainnya, Allah akan mengampuni. Ya, Allah akan mengampuni. Cuman kecil saja. Maka disebutkan oleh para ulama rahimani wa rahimakumullah, tidak ada dosa besar yang dilakukan dengan istighfar, ya, dan juga tidak ada dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Dan tidaklah muncul daripada dosa besar kecuali datang dari yang kecil. Dan tidaklah kemudian menjadi perbuatan tersebut menjadi kufur kecuali datang mendatangi kepada dosa-dosa besar. Oleh karena itu, seorang muslim dia tidak melihat dosa itu kecil ataukah besarnya, tapi dia lihat ketika dia berbuat dosa, dia sedang bermaksiat kepada Allah Rabbul Alamin yang selalu senantiasa memberikan kebaikan kepadanya, rezeki siang dan malam, ya, yang menutupi aibnya, yang menutupi kekurangannya. Di malam hari dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat, di pagi harinya Allah Subhanahu wa taala menutup aibnya sehingga orang-orang masih atau orang-orang memandang dia orang yang baik, dia orang yang soleh, dia orang yang taat dan semisalnya. Ini semua adalah kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Kalau seandainya ini saja sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, maka sudah cukup kita tidak berkhianat kepadanya. Dan itu adalah sebagian kecil dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Dan disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana indahu li akhi madhlamatun fi malin aw 'irdin falyatihi falyastahallaha minhu qabla ay yu'khadha wa laysa indahu dinarun wala dirhamun. Fa in kana lahu hasanatun ukhidha min hasanati fa'utiyaha hada. Wa illa ukhidha min sayiati hada faturihat alaihi thumma turiha finnar." Perhatikan hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat indahu li akhihi." Barang siapa yang seseorang ya dia berbuat kezaliman kepada saudaranya pada hartanya, kehormatannya, maka hendaknya dia mendatanginya. Dia meminta halal darinya sebelum diambil darinya dosa yang dia telah berbuat, dosa yang dia telah lakukan di dunia ini. Pada saat pada waktu itu dia tidak memiliki dinar, tidak memiliki dirham. Kalau seandainya pun dia memiliki dinar dan dia memiliki dirham, maka dinar dan dirham itu tidak akan memberikan manfaat untuk dirinya. Fa in kanat lahu hasanatun, kalau seandainya dia memiliki ketaatan, ya, maka ketaatan yang dia lakukan di dunia akan diambil dan diberikan kepada orang yang dia zalimi. Nah, kalau seandainya kebaikan itu tidak ada, maka dia akan diambil kejelekan dari orang-orang yang dia zalimi, kemudian diberikan kepadanya, kemudian tidak ada dayanya kecuali dosa. Allah Subhanahu wa taala menggiring dia ke dalam nerakanya. Iya dan billah. Ya, hadis-hadis yang kita sebutkan ini para hadirin dan hadirat disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ya, untuk seseorang itu berhati-hati dengan dosa. Berhati-hati dengan maksiat sekecil apapun. Apakah dosa dia dengan Allah ataukah dia dosa dia dengan manusia? Karena ini akan memberikan dampak yang jelek untuk kehidupannya kelak di akhirat nanti. Wa rubbama taqala ba'dul mughtarin ala ma yara min ni'amillahi alaihi fid dunya wa annahu la yughayyiru ma bih wa yadhunnu dhalika annahu man yuhibbu min mahabbatillahi lahu wa annahu yu'tihi fil akhirah afdal min dhalik wa hadha min al-ghurur. Dan terkadang sebagian orang yang tertipu, dia melihat besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya di dunia ini. Ya, Allah memberikan kepadanya istri yang cantik, memberikan anak yang tampan, memberikan harta yang banyak, memberikan usaha yang besar, memiliki badan yang sehat, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian dia menyangka bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mencintai saya, Allah sayang dengan saya. Kalau Allah enggak sayang sama saya, Allah enggak memberikan sebanyak ini kenikmatan untuk saya. Wa annahu yu'tihi fil akhirah, dan tentunya nanti di akhirat Allah akan memberikan kepada saya yang lebih baik, yang lebih afdol daripada dunia ini. Ada orang yang beranggapan demikian. Maka Ibnu Qayyim menyebutkan hadza minal ghurur, dan ini merupakan bagian dari ghurur. Ini bagian orang yang tertipu. Iya, sehingga disebutkan oleh sebagian para ulama salaf, "Idza ra'aita Allah yutabi'u 'alaika ni'imahu wa anta muqimun 'ala ma'asi fahdharhu fa innahu istidrajun minhu yastarjuka bihi." Apabila engkau melihat Allah memberikan kepadamu nikmat terus-menerus dalam keadaan engkau dalam keadaan engkau juga bermaksiat kepadanya, maka hati-hatilah. Terkadang itu bisa merupakan istidrajun minhu. Itu bisa merupakan istidrajnya Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Apa itu istidraj? Istidraj itu bahasa sederhananya kita artikan mengelung-elung, membiarkan, dibiarkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, memberikan rezeki, memberikan segala kemudahan. Semakin kita buat maksiat, semakin kita berbuat kejelekan, semakin kita berbuat kezaliman, semakin jauh kita dari Allah, semakin Allah memberikan nikmat tersebut. Itu namanya istidraj. Ya, falamma nasu ma dzukiru bi fatahana alaihim abwaaba kulli abwaba kulli syai'in. Ya, dan ketika mereka lupa apa yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan mereka dengannya, lupa dia. Allah ingatkan dia dengan taat, dia tidak taat. Allah ingatkan dia dengan keimanan, dia tidak beriman. Allah ingatkan dia untuk salat, dia tidak salat. Allah ingatkan untuk dia bersyukur, dia tidak bersyukur. Iya. Ketika dia lupa dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dari nikmat tersebut, kemudian dia itu bangga. Lihat saya begini, lihat negeri kami begini dengan makmur dan lain sebagainya dan sebagainya. Ya, nah di tengah dia tertipu dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, sementara dia balas dengan dosa dan maksiat, kemudian Allah datangkan kepadanya kematian tiba-tiba, disitulah dia akan menjadi menyesal. Ya, disitulah dia terperangah. Sehingga kenikmatan yang telah dia rasakan dulu di dunia, ya itu bagaikan mimpi-mimpi yang indah, yang seakan-akan tidak ada wujud nyata dalam kehidupannya. Oleh karena itu, ayol hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, hati-hati. Ya, bekerja makin mudah dapat kerjaan, gajinya semakin besar, badan semakin sehat, lingkungan semakin menyenangkan. Ya, apa saja mudah. Tetapi bersama dengan itu, kita semakin kencang maksiatnya, hati-hati. Ini istidraj dari Allah supaya kita semakin jauh dari Allah, semakin lupa dari Allah, semakin tidak teringat akan adanya kematian setelah dunia ini dan adanya hari pembalasan. Wa qala ba'du salaf, dan sebagian salaf mengatakan, rubba mustadrajin bi ni'amillahi 'alaihi wa wala ya'lam, wa rubba maghrurin bi satrillahi 'alaihi wa wala ya'lam, wa rubba maftunin bi thana'inas 'alaihi wa huwa la ya'lam. Dan terkadang para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, rubba, terkadang istidraj yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, ya, dengan nikmat yang terus berlimpah dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Dan begitu juga terkadang orang-orang yang tertipu, ya, kemudian bisatarillah, ya, dengan Allah tutup dirinya, ya, maksudnya orang yang tertipu tadi ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala aibnya, ditutup oleh Allah, dia buat apa saja enggak ada yang ketahuan, dia buat apa saja enggak pernah ada yang mengetahui. Subhanallah, ini sehingga membuat dia tidak sadar, dia terus berbuat dosa, dia berbuat maksiat. Ada orang berbuat maksiat sekali, ada berbuat dosa sekali, ketahuan, langsung ketahuan dia sudah bertahun-tahun melakukan perbuatan tersebut. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui. Manusia semua tutup mulut apa yang dilakukan. Manusia enggak pernah menulis apa yang dia lakukan. Ditutup, tertutup semuanya. Sehingga dia semakin berleluasa berbuat dosa, berbuat maksiat. Ketahuilah, ya, akan datang suatu hari, yaumatu balas sarair. Hari di mana yang tersembunyi itu akan dinampakkan oleh Allah, dan ini bukan bentuk Allah sayang kepada Anda. Ini bukan bentuk Allah cinta kepada Anda. Anda berbuat dosa, berbuat maksiat, tetapi dosa tersebut tidak pernah ketahuan. Bukan bentuk Allah cinta sama Anda. Tapi ini Allah tutup terus menerus kelak di yaumul qiyamah. Kalau kita tidak bertobat kepada Allah, Allah akan nampakkan dosa tersebut di hadapan malak, di hadapan seluruh manusia. Yang kalau seandainya hari ini Anda ketahuan berbuat dosa, kemudian diketahui oleh manusia, dan kemudian membuat Anda malu, yang kemudian malu itu membuat Anda bermotivasi bertobat kepada Allah dengan tobatun nasuha, ada kebaikan. Tapi kelak di yaumul qiyamah, hari ini kita di dunia berfoya, bebas-bebasan berbuat dosa, berbuat maksiat, karena tidak pernah tercium. Ya, kelak di yaumul qiyamah ketika Allah nampakkan, kita tidak bisa lagi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Warubba maftunin, dan terkadang orang yang tertipu, bithana innas, dia banyak berbuat salah, dia banyak berbuat keliruan, manusia memuji, manusia terus memujinya, kamu orang baik, kamu orang hebat, kamu segalanya, terus dia mendapatkan pujian dan sanjungan sehingga dia lupa, tertipu dia terus dengan pujian manusia. Oleh karena itu sebagian para salaf, mereka memuji Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang yang menampakkan aibnya. Sehingga ketika ada orang yang menampak aibnya, dia bisa memperbaiki diri. Oh, saya di sini banyak kesalahan di sini. sehingga saya harus lebih berhati-hati, saya harus lebih tidak serampangan, tidak bermudah-mudahan. Ya, ada hal yang kita bisa mengintrospeksi dirinya. Oh, di sini kekurangan saya harus menutup kekurangan ini dengan cara begini, dengan cara begini, dengan cara begitu. Tapi kalau seandainya cuma pujian, sanjungan, ya, yang selalu kita dapatkan, maka maka kita tentunya akan lupa adanya kekurangan yang ada pada diri kita. Oleh karena itu, jangan merasa bersedih dengan banyaknya orang yang mencela kita. Ya, begitu juga janganlah kita merasa bangga dengan banyaknya pujian orang yang memuji kita. Karena pujian itu akan membuat gelap mata diri kita, akan membuat kita angkuh, membuat kita sombong. Ya, sehingga ketika ada kekurangan, ada orang yang menasihati kita, sulit untuk kita menerimanya. Ya, ini hal-hal para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah yang harus kita fahami dalam kehidupan kita. Bisa difahami ya? Kemudian disebutkan di sini a'zamun nasi gururan. Nah, kita tadi sudah berkali-kali menyebut gurur, tertipu. Nah, siapa itu manusia yang paling tertipu? Disebutkan di sini a'zamun nas gururan man ightara bid-dunya wa 'ajiliha fa atharaha 'ala al-akhirah. Dan manusia yang paling tertipu adalah tertipu dengan dunia yang fana ini. Dan dia lebih memilih dunia dibandingkan akhirat. Waradhiya biha minal akhirah. Dan dia lebih ridha dunia yang fana ini, yang dia akan tinggalkan cepat ataukah lambat, dibandingkan akhirat yang hidup selama-lamanya. Bahkan sebagian mereka mengatakan ad-dunya naqdun wal akhiratu nasi'atun wan naqdu anfa' minan nasi'ah. Ya, mereka mengatakan dunia itu real, dunia itu nyata, dunia itu kontan. Ini kita dapatkan. Kita dapat uang, kita bisa nikmati sekarang ini. Kita punya rumah megah, kita juga bisa nyaman duduk dalam rumah. Kita punya mobil yang mewah, sehingga kita bisa mudah untuk berpergian ke sana kemari. Jadi dunia itu kontan sifat nikmatnya. Adapun akhirah itu kan nanti. Kita nggak tahu nanti. Ya, sehingga yang kontan itu lebih bermanfaat daripada yang sesuatu yang belum jelas kita dapatkan atau yang sifatnya kredit atau sifatnya nanti. Ya, jadi saking cintanya dia dengan dunia, saking tertipunya dia dengan dunia, berucap dengan kalimat yang seperti ini ya dan bila. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ya, secara teori ini jelas teori yang salah. Kalau misalnya sekarang, logikanya begini, saya balik. Ya, seseorang misalnya dia ditawarkan uang, saya ingin memberikan uang kepada kamu hari ini, saya kasih 1 juta. Tapi kalau seandainya 1 tahun ke depan, saya akan memberikan 1 triliun. Mana yang mau kita pilih? Mau menerima duit 1 juta sekarang atau 1 triliun 1 tahun yang akan datang? Hah? Orang yang cerdas, orang yang berakal, dia akan bersabar 1 tahun yang akan datang untuk mendapatkan uang 1 triliun tadi. Iya. Nah, sekarang perbandingan akhirat dengan dunia bukan perbandingan 1 juta dengan 1 triliun. Perbandingannya tidak bisa dibandingkan. Iya, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, kalau seandainya dunia ini ada harganya di sisi Allah, maka Allah tidak akan pernah memberikan minuman 1 teguk pun kepada orang kafir. Kalau dunia ini ada harganya. Tapi karena dunia ini tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dunia diberikan kepada orang kafir dan juga diberikan kepada orang mukmin. Dunia diberikan kepada orang yang taat, bahkan diberikan kepada orang yang paling banyak berbuat dosa dan maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dunia ini enggak ada harga di sisi Allah Rabbul Alamin. Ya, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, beliau mendapatkan seekor anak kambing. Yang mana anak kambing itu mati, cacat, bangkai sudah. Kemudian Rasulullah berkata, apakah mau kalian aku jual anak kambing ini dengan 1 dinar atau 1 dirham? Kemudian kata sahabat, ya Rasulullah, apa faedahnya 1 ekor anak kambing bangkai mayat ini? jangankan untuk kami beli, dikasih pun kami enggak mau. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya dunia ini lebih hina di sisi Allah dibandingkan bangkai anak kambing ini di mata kalian. Taib. Anak kambing ini enggak ada manfaatnya untuk kalian. Dan di sisi Allah dunia ini lebih hina dari pandangan kalian kepada anak kambing bangkai tadi. Subhanallah. Ya. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, wa hadha min adhami talbis syaitan wa taswilihi wal bahaimul ajamu aqal min haula. Fa innal bahima idza khafat mudarrah syai'in lam tuqdim 'alayhi wa law duribat. Wa haula yuqdimu ahaduhum 'ala 'itbihi wa bayna musaddiqin wa mukadzibin. Wa hadha min adhami talbis syaitan. Dan ini merupakan dari talbis syaitan yang paling besar. Wal bahaim ajam, ya, binatang-binatang ajam. Jadi disebutkan terkadang, ya, kuda Arab itu kadang lebih mulia daripada kuda yang lainnya dari sisi kekuatannya dan yang semisalnya. Ya, sebagaimana juga jins orang Arab, orang Arab itu lebih mulia daripada jins yang bukan Arab. Jins ya kita berbicara. Ya, walaupun ada orang yang ajam, terkadang bisa lebih mulia dibanding 100 juta orang-orang Arab. Bisa saja. Bisa difaham ya, kita berbicara jins, sebagaimana jenis laki-laki lebih mulia daripada jenis perempuan. Namun per orangnya perempuan, satu orang wanita, terkadang bisa mengalahkan ratusan juta laki-laki yang lainnya. Nah, kenapa kita katakan jins Arab lebih mulia? Karena Rasulullah itu dari Arab. Dan diantara orang Arab yang paling mulia adalah orang Quraisy. Ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Baik. Kita berbicara jins ya, jangan salah faham. Saya berbicara jins, saya tidak berbicara afrodnya orang, personal orang. Terkadang selain orang Arab itu lebih mulia daripada orang Arab. Imam Bukhari bukan Arab, Imam Muslim bukan Arab. Ya, seorang Imam Bukhari bisa mengalahkan jutaan orang Arab yang lainnya. Bisa difahami ya? Baik. Dan terkadang ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, binatang ke, apa hewan peliharaan itu terkadang lebih berakal dari orang-orang yang dia tertipu dengan dunia dan tenggelam dengan mabuk, dengan dosa dan maksiat. Karena binatang tadi, ya, ketika dia merasa ada sesuatu yang akan bisa memberikan mudarat untuk dirinya, dia tidak akan berjalan ke tempat tersebut walaupun dia dipukul. Kambing itu kan paling, ya enggak, anti dia namanya air. Nah, tidak datang satu ayat pun yang Allah turunkan kepada kambing, wahai kambing, hati-hati kamu dengan air. Enggak ada. Dan juga dia tidak punya akal, tapi naluri kebinatangannya dia. Di musim hujan kita tarik kambing itu dari kandangnya, dia akan melawan. Karena tahu ini air akan bisa memberikan mudarat untuk dirinya. Dia tahu dalam keadaan yang saya sebutkan tadi. Enggak ada ayat yang turun-turun untuk kambing. Ya. Wa haula'i, adapun orang yang dia berbuat dosa, berbuat maksiat, mabuk dengan dunia ini, justru dia lari. Ya, untuk menggapai hal yang dia ketahui bisa mencelakakan diri, ditarik akhi, ukhti. Ya, ini narkoba haram. Ini narkoba bisa kau ditangkap polisi. Ini menghancurkan kesehatanmu. Ya, ini akan membinasakan dunia dan akhiratmu. Dia tahu karena dia punya akal. Dia faham karena Allah memberikan hati untuk dirinya akan keharaman narkoba tersebut. Dan dia tahu hukum negara, orang yang mengkonsumsi narkoba atau menyebarkan narkoba, jual beli narkoba itu akan ditangkap. Bahkan dengan kadar tertentu dia bisa dibunuh, dia tahu. Tapi dia justru lari ke tempat tersebut. Nah, hewan saja tadi gak berbuat hal yang demikian. Subhanallah. Ya, sehingga para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita jangan sampai kalah seperti hewan keledai atau seperti hewan peliharaan. Fahada darbu in amana ahdum billahi wa rasulih wa liqai wa jaza fa huwa min a'dhamin nais hasratan. Lianu aqdam ala ilmin wa illam yu'min billahi wa rasuli fa'abad lahu. Wa min hadithi mustawrid ibnu syaudat. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunya fil akhirah illa kama yudkhilul ahadukum asba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji. Dan permisalan ini di atas adalah apabila dia adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan dia beriman adanya hari pertemuan dengan Allah dan jaza balasan dari Allah, maka dia termasuk manusia yang paling merugi. Kenapa? Dia tahu Allah akan mempertanggungjawabkan seluruh apa yang Allah berikan kepadanya. Dia faham. Dia tahu bahwasanya orang-orang yang beriman akan mendapatkan surga, yang di dalamnya dia mendapatkan apapun yang dia inginkan, dia tahu. Dia juga tahu neraka yang apinya menyala-nyala dan panas. Dia akan melelehkan kulit badannya, dia faham. Tetapi dengan bersamaan dengan ilmu yang dia ketahui, justru dia menjauhi dari hal itu semuanya. Maka inilah menunjukkan kerugiannya. Tapi kalau seandainya ada orang yang dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia jauh lebih jauh lagi. Jadi dua-duanya pahit. Yang paling pahitnya, yang paling ringannya adalah pahit. Ya, dalam sebuah hadis dari Mustawrid Ibnu Syaddad, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Ma dunya, tidaklah dunia dibandingkan akhirat kecuali seperti seseorang memasukkan jarinya ke dalam air yang sangat, ke dalam lautan yang sangat luas, falyanzur bima yarji." Maka lihatlah apa yang kembali. Jadi air laut yang sangat luas tadi diteteskan tangannya, air di apa dia celupkan jarinya, maka itulah tetesan yang jatuh dari tangannya tersebut adalah dunia. Sementara lautan yang luas tadi adalah akhirat. Segitu perbandingan yang dibandingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para hadirin, wa idza ta'ammala al-insanu halahu min mabda hali kaunihi nutfatan ila kamali istiwa'ihi tabayyana lahu anna man 'amiya bihi hadhihi inayah wa naqalahu fi hadhihi al-ahwal wa sarafahu fi hadhihi al-atwar la yaliqu bihi ayuhmilahu wa yatraku sudda la ya'muruhu wa la yanhahu wa la yu'arrifuhu huquqahu 'alayhi wa la yuthibuhu wa la yu'aqibuhu. Perhatikan para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Wa idza ta'ammala al-insanu halahu, nah ketika manusia dia menyadari kondisi dan keadaannya, min mabda hali halatin qauni nutfatan, dari keberadaannya dia itu berasal dari ya setetes air, ya kemudian menjadi sempurna, kemudian menjadi sempurna, menjadi segumpal daging, kemudian berbentuk dengan tubuh manusia, kemudian diterlahirkan di dunia ini. Ini menunjukkan adanya ya inayah, ada bentuknya pengaturan, penjagaan dari Allah Rabbul Alamin. Dan berpindah dari satu keadaan-keadaan yang tadinya belum bisa berjalan, tidak bisa berbicara, kemudian sudah bisa berbicara, sudah bisa berjalan, sudah bisa berlari. Kemudian setelahnya bisa tangannya, tadinya sudah bisa mengambil, sudah bisa memberi, sudah punya bekerja, sudah punya penghasilan. Kemudian dia bisa membuat anak lagi. Maksudnya dia bisa membuat keturunan. Ya. Maka tentunya ini para hadirin tidaklah terjadi begitu saja. Tapi perkara ini semuanya ya tidak ditinggalkan begitu saja oleh Allah, tidak diperintahkan dan tidak dilarang dan tidak diperkenalkan hak-hak Allah Rabbul Alamin, tidak diiqab dan tidak diberikan pahala, enggak mungkin. Karena ini semuanya akan berlaku. Ya. Hasiban nas ayutraku sudah. Apakah manusia menyangka dia akan ditinggalkan begitu saja dalam keadaan tidak diperintahkan dan tidak dilarang? Tentunya tidak. Waqad tabayyana al-farqu baina husnul dhanni wal ghurur wa ana husnul dhann in hamala 'alal 'amali wa hatha 'alai wa saqa 'alai fa huwa sahihun wa in da'a ilal batalah wal inhamik wa in hamaki fil ma'asi fa huwa ghururun wa husnul dhanni wa war raja' faman kana raja'u hadiyan lahu ila ta'ah wa zajiran lahu anil ma'siyah faraja'un sahihun wa man kanat batalatu raja'an wa raja'uhu batalatan wa tafriitan fa huwa maghruru. Perhatikan para hadirin. Ibnu Qayyim menyebutkan perbedaan di antara husnudzon kepada Allah, prasangka baik kepada Allah, dengan orang yang tertipu. Kan beda kan? Walaupun orang itu mengatakan ini dzon baik saya kepada Allah. Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Mulia. Ya, rahmatnya Allah lebih luas daripada kemurkaannya Allah. Iya. Dia mengucapkan kalimat ini betul, demikian yang dia sifati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang salahnya dia mengucapkan kalimat tersebut, para hadirin dan hadirat, untuk melegalkan dosa dan maksiatnya. Nah, itu masalahnya. Ya, melegalkan dosa dan melegalkan maksiat. Baik, bisa difahami di sini? Maka ketika seseorang itu husnudzonnya dia kepada Allah, ya, dia berharap Allah memiliki Allah, dia berharap dia meyakini Allah akan, dia akan bertemu dengan Allah, ya, maka dia melakukan persiapan. Apa persiapannya? Membuat ketaatan. Begitu juga para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ya, ketika dia menyadari besarnya kasih sayang yang Allah berikan kepadanya, ya, besarnya, luasnya rahmat Allah yang Allah timpak, yang Allah curahkan kepadanya, seharusnya zat yang seperti ini tidaklah kemudian dia khianati. Ya, tidak kemudian dia bermaksiat kepadanya, tapi justru dia menjaga hak-haknya. Itu orang yang cerdas. Itu namanya husnudzon. Iya, tetapi kalau seandainya dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, dia jadikan itu sebagai ajang untuk berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah, ini menunjukkan bahwasanya dia orang-orang yang tertipu. Wasirul mas'alah, sehingga kesimpulannya, annar raja' wa husnudzon innama yakunu mal ityani bil asbab allati qadathha hikmatullah fi syar'ihi wa qadrihi wa thawabihi wa karamati fayatil abdu biha wa yuhsinu dhannahu bi rabbihi wa yarjuhu alla yakilahu ilaiha wa yaj'alaha mawsulatan ila ma yanfa'uhu wa yadribu amma yu'aridaha wa yubtilu atharaha. Sehingga kesimpulannya para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, anar raja, ya, pengharapan dan husnudzon, innama yakunu, hanya saja itu dibarengi dengan mendatangi sebab-sebab, ya, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya rahmat tadi. Dari apa yang telah Allah atur dalam syariatnya, ya, dari takdirnya, dari thawabnya, dari kemuliaan Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala mendapat menurunkan, mencurahkan rahmat kepada hambanya ketika hambanya melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, sehingga dia lakukan amalan tersebut. Ya, faman kana yarju liqa'a rabbi faly'amal amalan salihah. Barang siapa yang seorang berharap untuk bertemu dengan Allah, makanya dia hendak beramal dengan amalan saleh. Kan begitu? Ya irhamu man fil ardi sayarhamukum man fis sama. Rahmatilah siapa yang ada di bumi, maka siapa yang ada di langit akan merahmatimu. Saling merahmati, saling menyayangi manusia di bumi dengan makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini, maka dengannya sebab Allah akan mencintainya. Maka dia menjaga itu semuanya. Ya, dia menjaga itu semuanya. Ya, ma tajma'u qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusuna bainhum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidak berkumpul satu kaum di rumah-rumahnya Allah yang dia membacakan Al-Quran dan mengajarkannya, kecuali Allah akan menurunkan kepadanya sakinah, Allah turunkan kepadanya rahmat, Allah akan liputi dia dengan rahmatnya. Oh, dia jalankan sebab. Ini sebab. Dia dengannya Allah Subhanahu wa taala akan merahmati dirinya. Dia semangat menghadiri ilmu, menghadiri majelis ilmu. Nah, begitu juga. Oh, ini sebab kemurkannya Allah. Ini sebab marahnya Allah. Dia jauhi perbuatan tersebut. Itu namanya roja. Itu namanya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seandainya, ya, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala miliki dari sifat rahmat, dia jadikan sebagai ajang untuk berbuat dosa dan berbuat maksiat, maka ini bukan husnudzon namanya, tapi ini namanya maghrur. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada sesi yang pertama ini. Ada waktu yang tersisa, kita buka sesi tanya jawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Di sini ada pertanyaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan merahmati Ustaz sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, tadi Ustaz menyampaikan yang menyami, itu menyampaikan kayaknya bahwa apa yang kita share sebaiknya kita terlebih dahulu yang mengamalkannya. Jika kita share ilmu dan kita belum bisa maksimal mengamalkannya, apakah ini juga termasuk dalam mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala? Tapi para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, Allah menyebutkan sebuah ayat dalam Al-Quran, atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun. Kamu mengajak manusia untuk berbuat ketaatan, tetapi engkau lupakan dirimu sendiri dalam keadaan engkau membaca kitab. Afala ta'qilun? Tidakkah engkau berakal? Demikian kata Allah Subhanahu wa taala, dan di ancaman ya orang-orang yang mereka mengajak manusia kepada kebaikan tetapi dia tidak mendatanginya, tapi dia justru dia berbuat dosa dan berbuat maksiat. Sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan tadi juga dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang dia men-share hal-hal yang baik tetapi untuk menampakkan bahwasanya kehidupannya itu seperti apa yang dia share. Ya apalagi terkadang laki-laki sengaja buat hal-hal yang demikian untuk bisa meminang dan memancing akhwat-akhwat yang terkadang tertipu dengan cover ya dari media sosial seorang laki-laki. Ya isinya kalimat-kalimat yang mematikan. Ya, tapi tujuannya adalah untuk hal yang kita sebutkan tadi, dia jauh dari itu semuanya. Maka itu termasuk daripada ayat yang kita sebutkan tadi. Namun bukan berarti ayat tadi, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita tidak bisa mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah manusia yang mungkar, tidak. Semaksimal mungkin kita mengingkari kemungkaran dan kita mengajak manusia kepada yang ma'ruf, dan semaksimal mungkin kita berusaha dan berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan kepada kita. Yang terkadang kita terjatuh sesekali, terjatuh dari apa yang kita ingatkan tersebut, ya, tetapi kita menyesalinya dan kita bertobat kepada Allah, maka bukan, maka insya Allah tidak terkena dengan ayat yang kita sebutkan tadi. Tapi dia memang kondisi dan keadaannya demikian. Ya, masya Allah semangat dia mengajak manusia berbuat baik, mengajak manusia untuk mencegah kemungkaran, untuk menampakkan dirinya adalah orang yang baik dan menampakkan bahwasanya dia orang yang jauh dari dosa dan jauh maksiat. Maka ini terkena dari ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada dirinya. Apa yang Allah sebutkan tadi yang kita baca? Atamurunan nasabil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Nah, begitu juga terkadang ketika seseorang mengingatkan menyampaikan hal-hal yang baik adalah sebenarnya terkadang tujuan dia adalah untuk memotivasi dirinya untuk berbuat baik tadi. Terkadang ketika dia membuat men-share hal-hal yang tentangnya haram, terkadang dia jadikan ini sebagai pelajaran untuk dirinya, ujian untuk dirinya, untuk dia bisa meninggalkan itu semuanya. Ya, maka ini hal yang mulia. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Baik, di sini ditanya para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Mohon nasihat agar kami selalu bisa mengamalkan ilmu yang sudah kami pelajari dan tidak terjatuh dalam ancaman tersebut. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, perlu untuk kita ketahui, ilmu adalah sesuatu yang mulia, dan mengamalkan ilmu itu sendiri lebih mulia daripada ilmu itu sendiri. Karena para ulama mengatakan ilmu itu wasilah, jalan. Adapun ghayah, tujuan akhir daripada ilmu adalah amalan. Itu tujuan akhir daripada ilmu, amalan. Taib, maka seseorang itu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali adalah pemberian yang datang dari Allah. Begitu juga sebaliknya, seseorang tidak akan bisa mengamalkan ilmunya kecuali juga adalah pemberian dari Allah Rabbul Alamin. Maka hal yang pertama, dia mohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang mendengar kebaikan dan bisa juga mempraktikkannya dalam kebaikan. Seorang nabi, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa doa yang beliau ajarkan kepada kita? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husnul ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk bisa beribadah kepada-Mu. Beribadah kepada Allah sifatnya apakah melakukan ketaatan atau menjauhi kemaksiatan? Nah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Ya, dan untuk bisa bersyukur kepada-Mu wa husnul ibadatik, dan juga untuk bisa ya beribadah dengan baik kepada-Mu. Nah, kalau seorang, seandainya seorang nabi berdoa dan membutuhkan doa kepada Allah untuk membantunya, maka tentunya kita yang bukan nabi harus lebih bersemangat lagi berdoa agar Allah memberikan kepada kita rezeki dari ilmu dan rezeki untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, kita membaca ayat-ayat dan hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Sampai Allah mengatakan, tidaklah kamu berakal. Ya, enggak kamu malu sama Allah, enggak kamu malu sama manusia. Kalau seandainya ya kamu mengatakan kepada fulan, ya fulan kamu jangan berzina, berzina itu haram, sementara kamu sendiri adalah pelaku zina. Kalau seandainya dia tahu Anda itu pelaku zina, tetapi kemanapun pergi Anda melarang orang berbuat zina, dia tahu, apakah Anda akan malu? Pasti Anda akan malu. Apakah Anda tidak malu selanjutnya kepada zat yang ada di atas Anda? Seharusnya zat yang di atas Anda lah yang harus lebih Anda malu dibandingkan manusia yang ada di depan Anda. Nah, ini yang harus kita tanamkan para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita memang manusia bejat, mohon maaf, kita manusia bejat. Iya. Kita membersihkan lisan kita dengan melarang manusia untuk berbuat dosa, tapi perbuatan kita justru kita menjerumuskan diri kita dalam dosa. Ya, perlu untuk kita membaca ayat-ayat hadis-hadis ancaman orang-orang yang mereka melakukan perbuatan seperti ini. Ya. Kemudian yang ketiga, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, hendaknya seseorang lebih memperhatikan, menyibukkan daripada aib-aib dirinya sendiri, daripada dia sibuk untuk mengurusi aib-aib orang lain. Ya, kita ibarat memiliki baju yang kotor, yang kita punya satu titik finish, yang mana titik finish itu diharapkan kita membersihkan baju kotor kita tersebut. Maka bersemangatlah, sibuklah untuk membersihkan baju kotor yang ada di badan kita. Jangan kita menyibukkan baju kotor yang ada di orang lain. Ya, aib orang lain terlihat begitu besar, adapun aib kita yang ada di pada diri kita tidak terlihat sama sekali. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ustaz, apakah dosa jika istri tidak menjawab chat suaminya karena suaminya sering enggak balas juga chat istrinya, padahal itu penting? Tapi saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang paling terpenting bagaimana cara kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Ya, dan kita tidak mengharapkan orang lain untuk berbuat baik kepada kita. Ya, nah ketika kita membalas chat dari suami, ya, maka kita telah berbuat kebaikan. Ya, kita telah berbuat kebaikan. Nah, ketika dia tidak berbuat kebaikan kepada kita misalnya, maka jangan kita balas ketidakbaikan itu dengan ketidakbaikan, tapi kita balas ketidakbaikan itu dengan kebaikan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, di sinilah kita perlu husnudzon. Ya, terkadang, mohon maaf ya, para wanita ketika terkadang bertanya sesuatu kepada suaminya, mohon maaf, kadang sesuatu yang menjengkelkan. Dia baru keluar 5 menit, bang, udah sampai di mana? Ini udah mau kemana lagi? Ini udah sama siapa? Udah dijawab sekali. 10 menit lagi WA lagi, Bang, udah di mana? Kapan pulang? Ya, udah sama siapa? Ini kan kadang-kadang pertanyaan para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah membuat enggak suka orang ditanya hal yang seperti itu. Maka di sini harus dibangun saling percaya. Ya, suami Anda bukan lagi anak TK yang ditanya mau kemana, mau dari mana, terus-terus menerus ditanya. Ya, sehingga protektif atau memprotek suami yang terlalu berlebih-lebihan ataukah istri yang terlalu atau suami yang terlalu memprotek istrinya secara berlebih-lebihan, ini bukanlah akan mewujudkan kasih sayang dan cinta dalam rumah tangga, tapi justru ini akan membuat dari pintu-pintu perceraian. Ya, seorang ulama salaf ketika di malam pertama anaknya menikah, diingatkan kepada putrinya, iyaka ya anil ghirah, hati-hati engkau dari kecemburuan yang berlebih-lebihan, karena kecemburuan yang berlebih-lebihan ini akan membuat pintu-pintu perceraian. Bisa difahami para hadirin? Silakan Anda berikan perhatian kepada pasangan hidup Anda, tapi jangan pas perhatian itu membuat hal yang mengikat atau merantai orang tersebut. Maka ini akan membuat dia tidak nyaman. Begitu juga suaminya pergi safar, wala dia tanya terus sampai atau belum. Udah 3 hari suaminya pergi gak pernah di WA-WA juga. Ini juga salah, ini juga keliru. Jadi perkara yang baik itu selalu di tengah-tengah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, di YouTube ada pertanyaan nih, Mam? Belum ada. Dari kami insya Allah sudah cukup, Ustaz. Mungkin ada pertanyaan dari jamaah dan fakta itu. Tapi di YouTube sepertinya belum ada pertanyaan. Tapi kalau tidak ada mungkin kita tutup. Nah. Tapi mungkin sampai di sini bisa kita sampaikan. Yang mudah-mudahan bermanfaat pada diri saya, untuk diri saya dan juga para hadirin dan hadirat semuanya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.